Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafidina sallallahu ayakum. Meskipun sudah sedemikian jelas dan gamblangnya dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, dan bahwasanya Allah bersifat kalam. Jadi kita rangkap dua pembahasan kita, itu tentang kalam Allah dan Al-Quran kalam Allah. Namun demikianlah Al-Zaid, sebagaimana yang telah lo katakan, bahasnya mereka senantiasa mencari ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka untuk membuat fitnah dan mencari takwilnya. Namun tidaklah mereka mendatangkan suatu perkataan sebagai sifat kecuali ada bantahannya dari Allah dan Rasulnya. Wa ma ya'tunaka bimasalin illa ji'naka lanjutannya siapa par. Tidaklah mereka mendatangkan suatu masal, perkataan yang mereka sebarluaskan, kecuali kami datangkan bantahannya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan sangatlah lemah. Tinggal permasalahannya adalah seorang muslim, seorang muwahhid itu memiliki senjata atau tidak. Tahu tentang senjata yang menjadi miliknya atau tidak. Bahaya adalah bagi yang tidak berjalan tanpa membawa senjata. Padahal senjata muslim untuk menghadapi seluruh tentara setan itu sangat kuat. Dan tipu daya setan sangat lemah, kata Allah SWT. Maka sedikit untuk menunjukkan betapa keterlaluannya mereka dalam membawa subat-subat dan betapa bodohnya, dan pada akhirnya terbongkar kebodohannya tersebut. Di antaranya mereka mentahrif firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dengan bermain nahu. Yaitu dengan menasof lafzul jalalah Allah, wa kalamullaha Musa taklima. Apa tujuannya? Untuk menafikan yang berbicara itu Allah. Tetapi yang berbicara siapa? Musa. Jadi fa'ilnya Musa dan maf'ulnya dalam hal ini lafzul jalalah Allah, wa kalamullaha Musa taklima. Dan sekaligus saya sampaikan bahwasanya tahrif itu ada tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Ya. Dan kita sudah jelaskan di antara bentuk penyelewengan adalah tahrif. Nah, tahrif ini ada dua. Tahrif lafaz maupun atau tahrif makna. Tahrif lafaz contohnya ini, wa kalamullaha Musa taklima, itu tahrif lafaz yang mestinya rofa dibaca nasab, dan rofa atau nasab tidak bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia, itu istilah lugah, istilah nahu. Nah, kalau diterjemahkan malah tambah bingung. Kemudian seperti istawa menjadi istaula, itu tahrif lafaz dengan menambah lam. Jadi tahrif itu bisa menambah atau mengurangi huruf atau merubah harokat Tahrif makna seperti ya dengan kudroh, nikmat. Ghadab dengan irodah dan lain sebagainya. Yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, tahrif-tahrif secara umum adalah tahrif makna. Adapun ini tahrif lafaz. Suatu saat pernah terjadi seorang Mu'tazilah sesuai dengan akidahnya meminta kepada salah seorang qari yang ahli dalam qira'ah sab'ah, di tujuh model baca Al-Quran. Dia meminta kepadanya untuk membaca firman Allah, wakalamullahu Musa taklima, menjadi wakalamullaha Musa taklima. Barangkali ada dalam qira'ah sab'ah, walaupun hakikatnya tidak ada. Maka qari ini, si hafid ini, hab, artinya taruhlah sudah, itu saya baca wakalamullaha Musa taklima, walaupun hakikatnya tidak ada. Namun bagaimana kamu akan mengatakan tentang firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan dan mengajak bicara dia Tuhannya. Mau ditahrif kemana ini? Silahkan tahrifo ayat ini. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kalamahu rabbuh. Taruhlah kamu bisa mentahrif ayat wa kalamullaha Musa taklima. Karena kebetulan Musa kan apa namanya? Mu'tal akhir ya. Jadi antara rofa dengan nasabnya sama. Berbeda dengan kalau Muhammad, rofa dan nasabnya berbeda. Muhammad itu dengan Muhammad dan. Tapi kalau Musa sama. Sehingga dia bisa bermain di sini wa kalamullaha Musa taklima. Tapi tidak untuk walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Maka tidak boleh tidak dalam ayat ini yang berbicara kepada Musa adalah Tuhannya dan bukan Musa yang berbicara kepada Rabb-nya. Syubhat mereka yang lainnya. Seperti misalnya mereka berdalil dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 18 untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Mereka berdalil dengan surat tersebut untuk menunjukkan Al-Qur'an makhluk, Ar-Ra'd surat 13 ayat 18. Allah khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Dari mana alasan mereka? Syai'in, kulli syai'in, ini termasuk alfadul umum. Karena sebelumnya kul, yang kul ini merupakan alfadul umum bimadatihi. Memang materinya materi umum. Kul. Maka Allah khaliqu kulli syai'in, termasuk di dalamnya syai' adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran makhluk, karena Al-Quran adalah syai', Al-Quran juga sesuatu. Sebelum kita membantahnya, diketahuilah dari sini bahasa Mu'tazilah sa'enak utli dewi. Jadi yang mana yang sesuai hawa nafsunya itu yang dia ikuti. Mengapa? Mu'tazilah itu tidak memasukkan perbuatan hamba termasuk dalam makhluk Allah Ta'ala. Padahal perbuatan hamba syai' atau bukan? Syai'. Perbuatan hamba itu adalah sesuatu. Namun mereka tidak memasukkan perbuatan hamba ke dalam di sini. Allah khaliqu kulli syai' kecuali perbuatan hamba. Itu namanya menangi diri. Tapi giliran Al-Quran yang itu merupakan sifat Allah dimasukkan ke sini. Secara kaidah yang namanya kullu itu sesuai dengan kedudukannya. Jadi tidak harus kalau kemudian kullu itu berarti mencakup segala sesuatu. Tidak, ya segala sesuatu yang terkait dengannya. Karena di sini Allah khaliq kulli syai', maka kulli syai'in makhluqin. Segala sesuatu yang makhluk itu adalah diciptakan oleh Allah Taala. Atau segala sesuatu yang selain Allah maka itu diciptakan oleh Allah Taala. Apakah ada dalilmu kalau kemudian kulli syai' itu tidak harus kemudian segala sesuatu secara total tetapi sesuai dengan apa, konteks sebuah pembicaraan? Iya. Di antaranya firman Allah SWT, tentang Balqis wa utiyat min kulli syai'in wa utiyat min kulli syai'in. An-Naml ayat 23. Allah mengkisahkan, menggayakan tentang Balqis. Wa utiyat min kulli syai'in. Dan diberikan kepada Balqis min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Semua orang tahu bahwasanya kerajaan Sulaiman bukan termasuk wilayahnya Balqis. Tidak diberikan kepada Balqis wilayahnya Sulaiman. Tidak dikuasakan kepada Balqis wilayah kerajaan Sulaiman. Maka maksud wa utiyat min kulli syai' dan diberikan kepada Balqis segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan dalam pemerintahannya. Sehingga tercukupi semuanya dalam wilayah kekuasaannya. Apa saja yang dibutuhkan oleh seorang raja demi memerintah kekuasaannya diberikan semuanya. Jadi kul di situ bihasbi, jadi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Maka demikian juga dalam firman Allah, Allah khaliq kulli syai'. Karena Al-Qur'an adalah merupakan sifat Allah Taala. Dan sifat Allah adalah tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak termasuk dari syai'. Tapi syai' di surah syai'in makhluqin. Segala sesuatu yang itu makhluk yang selain Allah lah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya berdalil dengan surat Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami jadikan dia, Al-Qur'an itu, bacaan yang berbahasa Arab. Ini dalilnya kalau Al-Quran itu makhluk. Apa alasannya? Allah menjadikan Al-Quran ja'ala. Jadi dari lafaz ja'ala menjadikan, ini menunjukkan Allah itu menciptakan, membuat. Dan mudah-mudahan nanti kita temukan padanan kata dalam bahasa Indonesia ya, untuk memudahkan pemahaman bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, kholaqo dengan ja'ala berbeda. Ja'ala kadang bimakna kholaqo, dan kadang bimakna soyaro. Jadi kholaqo itu bagian dari ja'ala. Nah, bagaimana dalam bahasa Indonesianya? Membuat dengan menjadikan sama atau tidak? Sama ya. Untuk memudahkan, kalau saya bilang, kamu saya jadikan sebagai pemimpin ya. Kamu saya jadikan pemimpin. Kamu saya jadikan jaminan. Itu tentunya beda kalau kemudian kamu saya membuat kacang telur misalnya. Soalnya penjual kacang telur ini. Saya membuat kacang telur. Maka objeknya satu. Kalau kemudian saya menjadikan kamu jaminan, objeknya dua, yaitu saya jadikan kamu dan satunya jaminan. Itu kalau dianggap sebagai pendekatan pemahaman. Yang jelas, kalau kemudian ja'ala maf'ulnya satu, itulah baru maknanya kholaqo. Tapi kalau ja'ala maf'ulnya dua, itu maknanya soyaro, bukan kholaqo. Nah, di sini ayat ini hujatan lana, bukan lahum. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian, kami jadikan ja'alna hu, itu maf'ul pertamanya, Qur'anan maf'ul keduanya. Arabian halnya kan. Maka secara kaidah bahasa Arab, karena di sini maf'ulnya dua, bukan maknanya kholaqo. Berbeda kalau firman Allah dalam surat Al-Anbiya. Ayat dalam surat Al-An'am. Ayat 1. Wa ja'ala dzulumat wan nur. Ini maf'ulnya satu, yaitu dzulumat atau dan nur itulah ataf terhadap dzulumat. Bukan maf'ul kedua, tapi ataf terhadap dzulumat. Wa ja'ala dzulumat, dan dia menciptakan kegelapan. Itu baru maknanya memang khalaqa. Dia wa khalaqa dzulumat. Karena di situ maf'ulnya satu. Jadi kalau ja'ala dia berpengaruh kepada dua maf'ul, maka baru dia bermakna soyara, menjadikan. Tapi kalau kemudian maf'ulnya satu, baru itu bermakna membuat, menciptakan. Itu kalau bahasa menjadikan dengan membuat berbeda. Dan nampaknya dekat ya, makna membuat dengan menjadikan ya. Jadi beda antara saya membuat kacang telur dengan saya menjadikan kamu sebagai pemimpin. Jadi tidak pas kalau dikatakan saya menjadikan kacang telur. Mesti harus saya menjadikan kacang telur. Ada lagi, butuh kan? Butuh maf'ul lagi. Saya menjadikan kacang telur terasa enak. Nah, jadi tetap butuh lagi. Tidak bisa berhenti saya menjadikan kacang telur, tidak bisa, belum sempurna itu. Tapi kalau saya membuat kacang telur, sudah. Sudah, tidak usah banyak-banyak subhatnya ya, nanti kebanyakan malah. Yang jelas, Tidak ada satu syubhat pun yang mereka bawakan kecuali terbantah, dan mudah sekali bantahnya hakikatnya. Hanya permasalahannya karena kadang kita tidak tahu saja. Nanti materinya tidak habis, kebanyakan syubhat. Kita lanjutkan dengan pasal berikutnya. Jadi di sana masih ada syubhat-syubhat yang lainnya, dan semua syubhat terbantah terkait dengan kalamullah atau terkait dengan Al-Quran kalamullah. Yang mau merujuk bisa dirujuk dalam syarah kitab Aqidah Tahawiyah, mulai halaman 179 dan seterusnya sampai selesai bab Al-Quran kalamullah. Kita lanjutkan dengan bab baru atau pasal baru, faslun ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Pasal melihatnya kaum mukminin terhadap Tuhan mereka pada hari kiamat. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Tuhannya di hari kiamat. Bahkan ini merupakan ruh dari akidah kaum muslimin. Karena demi ini, karena untuk ini mereka berlomba-lomba di dalam beramal untuk berusaha menjadi orang yang seikhlas-ikhlasnya dan setakwa-takwanya kepada Allah Taala demi untuk bisa melihat Allah Taala di hari kiamat. Maka orang-orang yang mengingkari tentang melihat Allah Taala di kiamat telah hilang darinya ruh keimanan. Maka Imam Abul Izzi Al-Hanafi dalam syarahnya terhadap Tahawiyah beliau mengatakan, wa hadhil mas'alah min asrafi masa'il usuluddin wa jalliha wa hiya al-ghaya allati sammara ilayha al-musammirun wa tanafasa al-mutanaffisun wa hurrimaha alladhina hum an rabbihim mahjubun wa an babihim mardudun. Masalah ini termasuk masalah yang paling mulia dari masalah-masalah usuluddin dan yang paling agungnya, paling pentingnya. Dan masalah ini yaitu melihat Allah pada hari kiamat merupakan tujuan yang orang-orang yang berlomba, yang berpacu, itu mereka berpacu karena ini. Dan diharamkan mendapatkan ini orang-orang yang terhijabi dari Tuhan mereka dan tertutup dari pintunya, tertutup dari hal ini. Itu orang-orang yang mengingkari Allah SWT, yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, dan termasuk yang mendustakan bahwasanya Allah Taala akan dilihat pada hari kiamat. Maka akan hilang darinya kenikmatan yang tiada tara melihat wajah Rabb-nya. Ikhwah fi din sallallahu alaihi wasallam, beliau bawakan beberapa dalil. Sebelumnya beliau katakan, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wal mu'minuna yarana rabbahum fil akhirah bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu. Orang-orang mukmin akan melihat Tuhan mereka di akhirat dengan mata kepala mereka, dan mereka akan mengunjungi Allah, Allah akan mengajak bicara kepada mereka, dan mereka pun akan mengajak bicara Allah. Allah Ta'ala berfirman, wujuh yaumaidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri ketika mereka melihat kepada Tuhannya. Ketika wajah-wajah tersebut melihat kepada Tuhannya. Wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dalam Al-Mutaffifin ayat 15. Yang tadi Qiyamah 22-23. Sekali-kali tidak, sungguh mereka betul-betul akan terhijabi pada hari itu dari Tuhan mereka, terhalangi untuk melihat Tuhan mereka. Wajud dalalah dari ayat pertama jelas ila rabbiha nadhira, kepada Tuhan mereka wajah-wajah itu akan melihat. Adapun dalil pada ayat kedua bi mafhum alaqas atau mafhum mukhalafa, maka beliau sampaikan falama hajaba ulaika fi hali syakhs atau falama hujiba ulaika fi hali syakhs dalla ala annal mu'minina yarana fi hali ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun. Maka tatkala Allah Ta'ala mendindingi mereka dari melihat dirinya, dari melihat Allah, menghalangi mereka dari melihat Allah karena kemurkaan Allah kepada mereka, ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah karena keridhaan Allah kepadanya, kepada kaum mukminin. Jika tidak demikian, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Untuk apa Allah berfirman kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, kalau hasilnya sama-sama, sama-sama antara orang kafir dan orang mukmin sama-sama tidak melihat Allah di hari akhirat. Kalam ini la faedata fi, tidak ada faedahnya disebutkannya dalam kemurkaan Allah, dalam penghukuman Allah kepada orang kafir. Allah akan menghijabi mereka dari melihat Allah. Kemudian ternyata orang mukmin pun tidak akan melihat Allah Taala. Lalu apa fungsinya disebutkan dan apa faedahnya disebutkan bahasnya orang kafir terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dan demikian juga ayat-ayat yang berbicara tentang liqa. Faman kana yarju liqa rabbih, pokoknya yang di dalamnya ada liqa rabbi, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang yakin akan berjumpa dengan Rabbnya. Semua ayat-ayat liqa itu pun merupakan ayat tentang melihat Allah SWT. Karena liqa itu ru'yah wa ziyadah. Liqa, berjumpa, itu bahkan lebih dari sekedar melihat. Kadang orang melihat tidak berjumpa, tapi berjumpa lebih dari melihat. Maka ayat-ayat liqa itu secara otomatis menunjukkan tentang ru'yah, tentang melihat. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat Qaf dan dalam surat yang lainnya yang menyebutkan tentang ziyadah. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Masuklah ke dalamnya dengan penuh kesejahteraan bagi mereka apa yang di dalamnya, apa yang mereka inginkan, dan ada di sisi kami tambahan. Rasulullah SAW menafsirkan ziyadah adalah melihat Allah SWT. Lahumma yasa'una fiha waladena mazid. Az-ziyadah adalah melihat wajah Allah SWT. Demikian juga firman Allah lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka mereka itu al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, surat Yunus ayat 26. Kemudian lahum ma yasa'una fiha wa ladaina mazid, Qaf ayat 35. Itu firman Allah Ta'ala yang menunjukkan tentang melihat Allah Ta'ala. Dan di sana masih ada firman Allah yang lainnya yang menjadi dalil bagi Mu'tazilah atau bagi siapa saja yang mengingkari Allah itu dilihat. Tapi dalil bagi kita bahwasanya Allah dilihat, nanti akan saya tunjukkan insyaallah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya beliau bawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tarana rabbakum kama tarana hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati. Hadisun sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan tersebut dan tidak saling berdesak-desakan di dalam melihatnya. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Wa hadza tasbihun liru'ya biru'ya la lil mar'i bil mar'i. Dan penyerupaan di sini adalah penyerupaan proses melihat dengan proses melihat, bukan penyerupaan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Fa inna Allah ta'ala la shabiha lahu wa la nadhir. Karena Allah tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sepadan dengannya. Jadi di sini Nabi menyamakan kama tarawna hadzal qamar. Dan kama tarana hadzal qamar itu sama dalam banyak sisi. Di antaranya disebutkan oleh Nabi di situ la tudammuna, tidak berdesak-desakan. Bukankah kalau kita melihat bulan, kita silakan di tempatnya masing-masing, tidak harus kemudian suk-sukan untuk melihat bulan. Demikianlah melihat Allah masing-masing di tempat surganya masing-masing, sesuai dengan kedudukan di surga masing-masing, namun semuanya akan melihat Allah SWT. Kemudian juga di dalam melihat bulan, tidak dalam satu riwayat latudoruna, tidak saling membahayakan, tidak saling menimpakan bahaya kepada yang melihatnya, atau la tudaruna, tidak mendapatkan madarat sebagaimana melihat bulan, tidak tersakiti dengan memandang sinarnya. Dan demikian juga tatkala melihat Allah Taala justru nikmat, tidak kemudian membahayakan sebagaimana tatkala melihat Allah di dunia. Kalau melihat Allah sementara masih di dunia mesti hancur, namun tidak di akhirat, tidak membahayakan melihat Allah ketika itu, bahkan kenikmatan yang tertinggi. Itu dari sisi, dari beberapa sisi. Sisi yang lainnya yaitu dari bawah ke atas, sebagaimana kamu melihat bulan dari bawah ke atas. Jadi bulannya di atas, kamunya di bawah. Sisi yang lainnya lagi, tidak akan mungkin kamu melihat seluruhnya. Kamu melihat bulan bisa melihat seluruhnya? Tidak. Demikian juga melihat Allah. Bisa melihat tapi tidak bisa meliputi. Seperti kamu melihat bulan. Kamu lihat bulan itu tapi kamu tidak bisa meliputi bulan seluruhnya. Seluruh sisi-sisi bulan kamu lihat tidak. Demikian juga tatkala melihat Allah SWT. Jadi permisalan yang Rasulullah buat di sini, ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'i bil mar'i. Bukan Allah itu seperti bulan, bukan. Tapi cara melihat Allah seperti cara melihat bulan. Jadi berbagai macam sisi tadi persamaannya. Dan bisa jadi juga di sana ada sisi-sisi yang lainnya. Namun itu sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan beberapa kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Rabb-nya. Terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bagi manusia seluruhnya selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat kaum muslimin, tak seorang pun melihat Allah sementara dia masih hidup di dunia ayanan dalam keadaan sadar. Melihat Allah di dunia dalam keadaan sadar, tak seorang pun itu melihatnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pertama ya. Kedua, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang benar beliau tidak melihat. Pendapat yang benar di antara perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin, apakah Nabi melihat atau tidak, yaitu tatkala Mi'raj, maka yang benar beliau tidak melihat. Dalam hadis Aisyah, nurun arahu, nurun anna arahu. Cahaya dari mana aku bisa melihat? Menunjukkan istibat. Artinya tidak mungkin aku bisa melihat. Ada cahaya yang mendinding. Kemudian kalau kemudian jadi hadis tentang Nabi tadi, nurun anna arahu, hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dara, kalau Aisyah itu tentang barang siapa menyatakan Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sungguh dia telah berdusta dengan sebesar dusta. Adapun hadis nurun anna arahu, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka beliau jawab, nurun anna arahu, cahaya dari mana aku bisa melihatnya. Dalam satu riwayat ra'aitu nur, aku melihat nur. Jadi tidak melihat Allah SWT. Itu di dunia dalam keadaan sadar. Adapun di dunia dalam keadaan mimpi, maka tidak diingkari. Tetapi yang dilihat manusia surah, gambar dalam mimpi tentang Rabb-nya, bukanlah melihat dat Rabb hakiki, tapi melihat gambar bagus, yang kebagusan gambar sesuai dengan kebersihan imannya. Semakin dia tinggi bersih imannya, maka semakin bagus gambar yang dia lihat dalam mimpinya. Tapi tidaklah dia melihat zat Tuhannya dalam mimpinya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fil bariyah, ra'aitu Rabbi fil bariyah fi ahsani surah. Semalam aku melihat Tuhanku dalam sebagus-bagus gambar. Sebagus-bagus surah, bentuk. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya kebagusan surah yang dilihat dalam mimpi sesuai dengan tingkat keimanan seseorang, dan bukanlah yang dilihat dalam mimpinya lah zat Allah SWT yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Itu di dunia. Adapun di akhirat, maka di sorga tidak ada yang melihat kecuali kaum mukminin. Tatkala ahlun nar sudah masuk neraka dan ahlul jannah telah masuk surga, maka tak seorang pun melihat Allah kecuali kaum mukminin di surga. Orang kafir terhijabi dari Allah Taala. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Itu ketika di surga.